Allahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tanbihat al-ahkamin takhtassu bil mu'minat. Dan masih dalam penjelasan fasal yang ketiga, yaitu tentang hukum-hukum khusus yang membahas tentang masalah haid, istihadhah dan nifas. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang beberapa hukum yang terkait dengan seorang wanita yang haid, hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh syariat kepada mereka. Demikian pula tentang hukum sufra dan kadrah, cairan kuning, demikian pula yang keruh yang keluar pada seorang wanita, di mana ada perbedaan hukum apabila cairan tersebut keluar sebelum seorang wanita suci dari haidnya, demikian pula ketika dia telah suci dari haidnya. Kemudian kita masuk pada faedah yang berikutnya. Kata beliau, Habibullah, faedatun ukhra, as-su'al, mal ladhi ta'arifu bihil mar'atu nihayata haydiha. Apa saja yang bisa diketahui oleh seorang wanita untuk mengetahui bahwa masa haidnya telah berakhir? Ini tanda-tanda apa saja ya yang menunjukkan bahwa seorang wanita telah selesai dari haidnya. Al-jawab, kata beliau, ta'rifu dhalika bin qita'i dam wa dhalika bi ahadi alamatain. Bahwa seorang wanita akan mengetahui bahwa masa haidnya telah berakhir, yaitu dengan telah terputusnya darah yang keluar. Ini telah terhenti dari keluarnya darah tersebut. Dan itu bisa diketahui dengan salah satu dari dua tanda. Jadi ada dua ciri, ada dua tanda di mana seorang wanita mengetahui bahwa haidnya telah berakhir. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, nuzulul qassatil bayda, yaitu keluarnya lendir yang berwarna putih, yaitu ma'un abyad yadba'ul hayd yushbihu ma'al jass aw jis, yaitu cairan putih yang menyertai darah haid yang menyerupai air minyak. Nah, wa qad takunu bi ghairi launil abyad, dan terkadang warnanya tidak mesti putih. Faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa, dan terkadang berbeda-beda warnanya sesuai dengan kondisi seorang wanita. Jadi ini tanda yang pertama, yaitu keluarnya qassatul bayda, cairan atau lendir putih yang menunjukkan bahwa masa haidnya telah berakhir. Nah, dan seperti yang beliau sebutkan bahwa cairan tersebut tidak mesti putih, mungkin abu-abu atau warna yang lain, yang berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Ini tanda yang pertama. Al-alamatus tsaniyah, tanda yang kedua, al-jufuf, yaitu kondisi yang kering, di tempat keluarnya darah. Nah, jadi tidak lagi merasakan kelembaban, demikian pula telah terhenti dari keluarnya darah. Wa huwa an tudkhila khirqatan aw qitnatan fi farjiha thumma tukhrijuha jafatan laisa 'alayha shay'un la min ad-dam wala min al-kadrah aw as-sufrah. Di mana seorang wanita ya, ketika dia memasukkan tisu atau kapas ya, di tempat keluarnya darah, kemudian ketika dikeluarkan dalam kondisi mengering, ya, tidak ada sesuatu yang basah sedikit pun, ya, bukan karena darah dan bukan pula karena kadrah, ya, cairan yang keruh, dan bukan pula karena cairan yang kuning. Jadi tidak ada cairan yang menempel yang membasahi ya, kapas atau tisu tersebut. Jadi betul-betul kering kondisinya. Ini tanda yang kedua. Seorang wanita mengenali dan mengetahui bahwa dia telah usai dari masa haidnya. Jadi kesimpulannya bahwa ya, seorang wanita akan mengetahui bahwa haidnya telah berakhir ya, dengan salah satu dari dua tanda. Yang pertama adalah keluarnya qassatul bayda, ya, keluarnya lendir atau cairan putih, dan juga terkadang ya, berbeda-beda warnanya sesuai dengan kondisi seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang kering ya, dan itu bisa dilakukan dengan melakukan uji coba ataupun metode yang disebutkan barusan. Kemudian yang berikutnya, ma yalzamul haidu inda nihayati haidiha, ya, hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan oleh seorang wanita yang haid ketika masa haidnya telah berakhir. Ini kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang telah berakhir, ya, yang telah selesai dari masa haidnya. Yalzamul haidu inda nihayati haidiha an tagtasila, bahwa seorang wanita yang haid ya, itu harus mandi pada saat selesai dari haidnya. Wadhalika bi an tastamil al-ma'a bi niyyati at-taharah fi jami'i badaniha, ya, di mana wanita tersebut ya, menggunakan air kemudian digunakan untuk membasahi seluruh tubuhnya dengan niat bersuci, ya, dengan niat bersuci. Jadi mandi junub ya, mandi suci setelah haid ini merupakan ibadah, sehingga diharuskan adanya niat, keinginan untuk mandi ya, suci ya, mandi untuk mengangkat hadas besarnya. Sehingga apabila seorang ya, dia mandi kemudian membasahi seluruh tubuhnya ya, tanpa ada yang tertinggal, kemudian ternyata dia lupa ya, berniat untuk mengangkat hadas besarnya ya, jadi ketika dia mandi ya, itu enggak ada niatan sama sekali untuk mengangkat hadas besarnya, maka ini tidak terhitung dan tidak teranggap sebagai mandi junub ya, atau mandi suci setelah haid, sehingga harus diulang lagi ya. Kapan teranggap? Apabila ada niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, bahwa setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Liqalihi alaihi salatu wassalam, fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salata wa idza adbarat fagtasili wa salli. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, apabila ya, engkau telah datang masa haidmu, maka fad'i salah, maka tinggalkanlah salat ya. Nah, maka ini perintah dari Nabi kepada seorang wanita yang haid ya, untuk meninggalkan salat ya. Bahkan tidak dibolehkan seorang wanita dalam kondisi haid untuk dia ya, mengerjakan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila telah usai yang telah selesai dari haidnya, fagtasili wa shalli, maka mandilah ya, dan sholatlah. Nah, kemudian tentang tata cara ya, atau bagaimana seorang wanita itu mandi ya, dari selesai haidnya, mandi sucinya. Wa sifatuhu, ya, sekarang sifat dari cara mandi suci dari haid. An tanwiya raf'al hadas ya, awi taharata lissalah ya, wa nahwiha. Yang pertama adalah seorang wanita berniat ya, sebelum mandi untuk mengangkat hadas ya, atau berniat untuk bersuci ya, dalam rangka sholat atau yang semisalnya. Jadi ini yang pertama ya, harus adanya niat sebelum mandi, dan niat di sini adalah keinginan hati ya, tekad yang kuat untuk mengerjakan sesuatu. Itu yang namanya niat. Ya, adapun perkataan seorang ya, nawaitu ghuslal junub, misalkan aku berniat untuk mandi junub ya, li rafil hadasil akbar lillahi ta'ala, dalam rangka untuk mengangkat hadas besar karena Allah, ini bukan niat namanya, tapi at-talafud bin niyah, melafadzkan niat, dan ini ghairu masyru', tidak disyariatkan, bahkan ini termasuk bid'ah. Ya, demikian pula pada amalan-amalan yang lainnya ya, seperti wudu ya, ucapan seseorang nawaitul wudu'a li rafil hadatsil ashari lillahi ta'ala ya, aku berniat untuk berwudu dalam rangka mengangkat hadas kecil karena Allah, ini ya bid'ah ya, tidak dianjurkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahkan Nabi tidak pernah memerintahkan. Demikian pula tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ya. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengamalkan amalan ini. Demikian pula para imam ya, para ulama yang setelahnya, bahkan imam-imam madhab, tidak ada satupun dari mereka yang menganjurkan kepada umat, kepada kaum muslimin ketika berwudu ya, mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadatsil ashari lillahi ta'ala. Demikian pula ketika hendak mengerjakan salat ya, usalli ya, ataupun nawaitu usalli salatul asri 4 rakaat ya, mustaqbil qiblati makmuman ya, atau yang semisalnya. Maka ini ya namanya mengucapkan dan melafadzkan niat, dan ini ya tidak disyariatkan, bahkan ini termasuk bid'ah. Sehingga niat, kembali kepada pengertian niat, yaitu keinginan ya seseorang untuk mengerjakan sesuatu ya, dan itu ya adalah amalan hati ya, amalan hati. Dan cukup ketika seorang mengambil air ya, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mandi ya, kemudian diniatkan untuk mandi junub, mengangkat hadas besarnya ya, berniat untuk mandi suci, maka itu sudah teranggap niat ya, teranggap niat. Nah, summa taqul, kemudian setelah niat ya, dia mengatakan bismillah ya, bismillah, ini untuk mengawali mandinya. Kemudian tahap yang ketiga adalah summa tufidul ma'a ala jami'i jismiha ya, lalu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya ya, ke seluruh tubuhnya. Nah, karena inti dari mandi junub ya, mandi suci adalah seseorang membasahi seluruh tubuhnya. Wa tarwi usula sya'ri ra'siha, kemudian yang berikutnya termasuk yang dianjurkan adalah menyela-nyela ya, pangkal dari rambut kepalanya ya, jadi di sela-sela kemudian digosok ya, sehingga dipastikan air tersebut sampai ke kulit kepalanya. Wa la yalzamuha naqdahu in kana madfura, dan bagi seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang, ini tidak diharuskan untuk melepas ya, ikatan rambutnya apabila kondisinya terikat ya. Nah, namun tentunya apabila tidak menyulitkan ya, tidak menyulitkan, rambutnya tidak terlalu panjang dan ikatannya pun ya tidak terlalu lebat, maka afdal untuk dilepas ya, dilepas. Namun apabila misalkan rambutnya terlalu panjang sehingga kalau misalkan dilepas juga kesulitan, maka syariat memberikan keringanan ya, tidak harus dilepas. Wa inna tarwihi bil ma', hanya saja rambut yang terikat tersebut ya, meskipun dibiarkan terikat, itu dibasahi, disela-selai dengan air. Wa idza sta'malat as-sidra aw al-mawad al-munaddifa ma'al ma' fa hasan ya, dan apabila ya, dia ketika mandi menggunakan daun sidr ya, daun yang memiliki aroma yang cukup wangi, atau kalau tidak ada bahan-bahan yang bisa membersihkan kemudian dicampur dengan air ya, seperti sabun ya, atau yang semisalnya, maka ini hasan ya, tentunya lebih bagus ya, lebih baik lagi. Nah, ini ya tentang adab ketika mandi. Fayustahabbu akhdu qatnatin fiha miskun ya atau غيره ya min at-tib taj'alha fi farjiha ba'da al-iktisal. Kemudian termasuk yang dianjurkan adalah mengambil kain kapas ya yang dilumuri dengan minyak misik atau yang semisalnya dari wewangian, kemudian diletakkan di tempat keluarnya darah ya, dan itu dilakukan setelah selesai dari mandi. Kenapa demikian? Li amrihi alaihi salatu wassalam asma'a bidzalik, berdasarkan perintah dari Nabi kepada Asma ya tentang hal tersebut. Nah ya, maka ini tata cara mandi bersih, mandi suci ya ketika seorang wanita ya selesai dari haidnya. Jadi urutannya yang pertama niat ya, adanya niat untuk mengangkat hadas ya. Kemudian yang kedua ya, kata beliau termasuk dianjurkan adalah basmalah ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiramkan ya air ke seluruh tubuhnya ya, disiramkan. Kemudian yang keempat adalah menyela-nyela rambut kepala ya, menyela-nyela rambut kepala. Dan tidak diharuskan bagi wanita yang rambutnya cukup panjang ketika ke dalam kondisi terikat kemudian dilepas ya, tidak mesti. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk menggunakan sabun ya. Dan juga terakhir disebutkan tadi dianjurkan untuk meletakkan sesuatu ya berupa kapas atau yang semisalnya yang telah dilumuri dengan minyak wangi misik atau yang lainnya, kemudian diletakkan di tempat keluarnya darah. Kemudian lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yaum. Ya, dan diharuskan bagi wanita tersebut setelah ya selesai dari mandinya ya untuk mengerjakan salat zuhur dan asar ya dari hari tersebut. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri ya lazimaha an tusalli al-maghriba wal 'isha'a min hadzal lailah. Demikian pula ketika seorang wanita telah suci dari haidnya ya sebelum terbitnya ya fajar shadiq ya, sebelum masuknya waktu subuh, maka dia harus mengerjakan salat maghrib dan isya pada malam tersebut. Kenapa? Li'anna waqta sholati tsaniyah waqtun lis-shalati al-ula fi halil udhri. Karena waktu salat yang kedua yaitu asar ya, demikian pula maghrib digabungkan dengan isya, asar dengan duhur. Ya, ini merupakan waktu ya untuk sholat yang pertama ketika seorang memiliki uzur dalam hal ini. Nah, dan dalam hal ini terkait dengan seorang wanita yang dia ya, telah suci dari haidnya ketika ya waktu asar ya, ketika waktu asar dia suci dari haidnya. Berarti kan waktu duhur telah dia lewati dalam kondisi dia masih haid. Kemudian dia suci ketika waktu asar. Ya, demikian pula seorang wanita yang suci ketika waktu isya. Ketika waktu isya dia suci tentunya dalam kondisi ketika melewati ya, waktu maghrib dalam kondisi dia masih haid. Ya, ini juga jadi permasalahan di kalangan para ulama ya, menjadi pembahasan mereka. Apakah ya masalahnya? Apakah wanita tersebut dalam kondisi demikian, apakah dia harus mengerjakan sholat asar dan duhur sekaligus? Demikian pula, apakah dia mengerjakan sholat maghrib dan isya sekaligus? Ya, dengan alasan tadi bahwa ketika seorang wanita ya, suci dari haidnya di waktu asar, ya maka waktu duhur ini merupakan ya. Atau waktu asar ini merupakan waktu darurat ya bagi seorang yang tidak mampu mengerjakan sholat duhur karena udzur. Demikian pula waktu isya ini merupakan waktu darurat untuk mengerjakan sholat maghrib ya ketika seorang punya udzur ya. Jadi kondisinya seperti seorang yang safar, dalam kondisi seorang safar. Nah, misalkan seorang ya safar dari Balikpapan ke Samarinda ya, berangkat sebelum zuhur sampai di Samarinda misalkan asar dalam kondisi dia belum mengerjakan sholat duhur. Maka dalam hal ini wajib baginya untuk mengerjakan sholat asar dan duhur sekaligus dengan jamak. Demikian pula maghrib dan isya. Seperti itu kondisinya. Apakah demikian? Ataukah ya, ketika seorang wanita ya, dia suci dari haidnya di waktu asar, demikian pula suci dari haidnya di waktu isya, ya, tidak ada kewajiban baginya kecuali sholat asar dan ya, sholat isya. Kenapa? Karena ketika dia melewati waktu duhur, demikian pula waktu maghrib, ini dalam kondisi dia haid. Ya, dan wanita yang haid ini tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Ya, ini dua pendapat yang cukup kuat dalam hal ini. Ya, dan al-mu'allif, ya, penulis dari kitab ini, yang zahir menguatkan pendapat yang pertama. Ya, yang menyebutkan bahwa apabila wanita yang haid, ya, itu suci di waktu asar, maka dia harus mengerjakan sholat duhur dan asar. Demikian pula ketika sucinya di waktu isya, dia pun harus mengerjakan sholat maghrib dan isya. Ini yang beliau kuatkan. Meskipun yang zahir wallahu ta'ala alam biswab dalam hal ini, ya, pendapat yang kedua, ya, nampaknya lebih kuat. Ya, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ketika seorang wanita suci, ya, di waktu asar, maka tidak ada kewajiban baginya mengerjakan sholat, ya, kecuali sholat asar. Demikian pula ketika dia suci di waktu isya, ya, tidak ada kewajiban baginya kecuali mengerjakan sholat isya. Adapun sholat duhur, sholat maghrib, maka ini, ya, tidak perlu untuk dikerjakan. Kenapa? Karena dia melewati waktu-waktu tersebut dalam kondisi masih haid. Ya, dan haid ini merupakan penghalang, ya, sesuatu yang mencegah seorang wanita untuk mengerjakan sholatnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang hal ini, ya, dalam risalah yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah, وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء. Ini apabila seorang wanita, ya, mendapati satu rakaat dari waktu salat asar, yakni di waktu asar, apakah diwajibkan baginya mengerjakan salat zuhur bersama dengan salat asar di jamak? Demikian pula seorang wanita yang mendapati satu rakaat dari waktu sholat isya, yakni suci di waktu isya, ya, apakah dia wajib mengerjakan sholat maghrib digabung dengan isya? Fi hadza khilafun bainal ulama, kata beliau, bahwa dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, mana yang kuat, mana yang rajih. As-shawab, kata beliau, annahu la yajibu 'alaiha illa man adrakat waqtahu. Yang benar, kata beliau, tidak ada kewajiban bagi wanita tersebut kecuali mengerjakan sholat yang dia jumpai waktunya. Wahya sholatul asr wal isya al akhirah faqat. Yaitu sholat asar dan sholat isya, ya, itu saja, ya, yang dia kerjakan. Kenapa? Apa dalilnya? Ya, di antara yang beliau sebutkan dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-'asra. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, ya, dari waktu asar, ya, sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapati waktu asar. Ya, telah mendapati waktu asar. Perhatikan hadis ini, barang siapa yang mendapati satu rakaat, dia sempat mengerjakan satu rakaat dari sholat asar di waktu asar sebelum matahari terbenam, maka dia dianggap mendapatkan waktu asar. Ya, dianggap mendapatkan waktu asar. Nah, walam yakulin nabiyyu alaihi salatu wassalam faqad adraka adh-dhuhra wal asra. Dan Nabi di sini tidak menyebutkan bahwa Ya, orang tersebut telah mendapati duhur dan asar enggak? Ya, tapi hanya disebutkan dia telah mendapati waktu asar. Ya. Dan Nabi di sini tidak pula menyebutkan tentang wajibnya mengerjakan sholat duhur bagi orang tersebut. Ya, ini dalil yang pertama. Ya, menunjukkan bahwa wanita yang suci dari haidnya di waktu asar ataupun di waktu isya, ya, maka yang diwajibkan hanyalah sholat asar dan sholat isya. Tidak diharuskan mengerjakan sholat duhur, demikian pula maghrib. Dengan hadis ini. Alasan yang kedua juga, wal aslu bara'atu zimmah. Dan juga, ya, hukum asalnya seseorang itu, ya, dalam masalah ibadah adalah, ya, terbebas dari tanggungan, ya, sampai ada dalil yang mengharuskan. Dan ini pendapat al-imam Abu Hanifah, demikian pula Malik alaihima rahmatullah. Nah, jadi yang zahir ini pendapat yang kuat berdasarkan, ya, beberapa dalil yang kita sebutkan. Nah, dan di sini ada satu permasalahan yang beliau sebutkan juga, ya, dan ini mungkin penting, ya, untuk dibawakan, yaitu seorang wanita yang mendapati, ya, haidnya itu di waktu yang tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan sholat meskipun satu rakaat. Ya. Di sini kata beliau, rahimahullah, imra'atun taharat minal haid qabla tulu'i syams bimikdari rak'atin fayjibu alaiha idha tataharat qada'a salatil fajri. Ya, seorang wanita, ya, seorang wanita yang suci, ya, dari haidnya sebelum matahari terbit, ya, sebelum matahari terbit, ya, dengan waktu yang memungkinkan baginya mengerjakan satu rakaat. Artinya dia suci di waktu subuh, tapi di akhir waktu subuh, ya, di akhir waktu subuh wanita tersebut suci dari haidnya. Dan sisa waktu yang ada dari waktu subuh tidak bisa mengerjakan sholat subuh kecuali satu rakaat. Kecuali satu rakaat. Nah, kemudian setelah itu terbit matahari. Ya, terbit matahari. Dalam kondisi, ya, dia belum mandi misalkan. Kata beliau, fayajibu alaiha, ya, idza tataharat qada'a salatil fajr. Maka wajib bagi wanita tersebut apabila dia telah suci, ya, untuk mengqadha salat subuhnya. Kenapa? Li'annaha adrakat min waqtiha juz'an yattasi'u li raq'ah. Ya. Karena wanita tersebut, ya, dia mendapati sebagian dari waktu subuh, ya, yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan salat subuh meskipun satu rakaat. Ya, meskipun satu rakaat. Nah, demikian pula, ya, contoh yang lain, imra'atun hadat ba'da ghurubi syams bimikdari raq'ah fayajibu alaiha idha taharat qada'a salatil maghrib li'annaha adrakat min waqtiha qadra raq'atin qabla an tahid. Demikian pula seorang wanita yang haid misalkan, ya, wanita yang haid, haidnya itu setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, yaitu setelah masuknya waktu maghrib, dengan kadar waktu memungkinkan baginya mengerjakan satu rakaat sholat maghrib. Ya. Misalkan ada seorang wanita haid. Kapan haidnya? Di waktu maghrib. Kapan itu? Di akhir waktu maghrib. Di mana akhir waktu maghrib tersebut memungkinkan baginya mengerjakan, ya, sholat maghrib. Ya, mengerjakan sholat maghrib. Ternyata haid. Ternyata haid. Dan dia belum sholat maghrib. Ya, padahal waktunya cukup panjang. Ternyata qadarullah, dia tunda-tunda mengerjakan sholat maghrib. Menjelang waktu isya, tinggal kalau dia sholat cukup mengerjakan satu rakaat, ya, dari sholat maghrib, ternyata haid. Ya, kata beliau, wajib baginya apabila dia suci nanti, ya, setelah dari haidnya, suci, mandi, wajib untuk mengqadha salat maghrib yang telah dia tinggalkan sebelumnya, sebelum dia suci, yaitu ketika datang haidnya. Kenapa? Karena dia mendapati ya sebagian dari waktu maghrib meskipun sebatas mengerjakan satu rakaat ketika itu sebelum dia haid. Sebelum dia haid. Nah, ini kondisi-kondisi di mana seorang wanita ya diwajibkan untuk mengqadha ya, mengqadha salatnya. Ya, mengqadha salatnya. Nah. Amma idza adrakatil haidu minal waqti juz'an la yattasi'u liraq'atin kamilah, ya. Mithlu an tahyidha fil mithal al-awwal ba'da al-ghurub bi lahdah aw tadhhuru fil mithal al-thani qabla tulu'i asy-syams bi lahdah fa inna salata la tajibu 'alayha. Adapun seorang wanita haid ya di waktu tersebut ya, sebagian dari waktu-waktu tadi yang tidak memungkinkan baginya untuk dia mengerjakan meskipun satu rakaat seperti dia haid ya, pada contoh yang pertama tadi ya, yaitu ketika dia haid di waktu maghrib ya, di akhir waktu maghrib dan tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat maghrib yang belum dia kerjakan. Ya. Nah, atau seorang wanita suci. Ya, suci di penghujungnya, di akhir waktu subuh, ya. Di akhir waktu subuh. Nah, dan dia belum mengerjakan salat subuh. Ya, dan ketika itu dia tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat subuh yang belum dia kerjakan. Ya, meskipun satu rakaat. Meskipun satu rakaat. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha salatnya. Berdasarkan hadis yang disebutkan, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu salat, ya maka dia telah mendapati salat tersebut. Nah. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan itu yang menjadi penguat pendapat al-muallif ya, yang lebih condong kepada pendapat yang menyatakan wajibnya seorang wanita untuk mengerjakan sholat duhur dan asar ketika wanita tersebut ya suci dari haidnya di waktu asar. Demikian pula ketika dia suci ya di waktu isya wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya. Ya, beliau menukilkan di sini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hal ini. Kana jumhurul ulama kamalik wa Syafi'i wa Ahmad idza taharatil haidu fi akhirin nahar shallati dhuhra wal asra jami'an. Ya, bahwa pendapat jumhur para ulama, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad menyatakan bahwa apabila wanita yang haid telah suci dari haidnya di akhir waktu siang, ya, yaitu di akhir ya, siang maksudnya di waktu asar, maka wajib baginya mengerjakan sholat duhur dan asar secara bersamaan di jamak. Wa idza taharat ya fi akhiril lail shallatil maghrib wal isya jami'an. Demikian pula apabila wanita tersebut suci dari haidnya di akhir malam ya, di waktu isya misalkan ya, maka dia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan. Ya, kama nuqila dhalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas li'anna al-waqta mushtarakun baina salatain fi halil udhri. Ya, dan ini pendapat yang dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas dengan alasan bahwa ya waktu-waktu tersebut ini merupakan waktu bersama ya antara dua salat yang disebutkan ketika seorang memiliki udhur. Fa idza taharat fi akhirin nahar waqtul dhuhri baqin, sehingga ketika seorang wanita telah suci dari haidnya di akhir waktu siang, ini waktu isya di waktu asar, maka waktu duhur tetap. Fatusalliha qabla al-asri ya, maka dia mengerjakan ya salat al-duhur sebelum asar. Wa idza taharat fi akhiril lail fa waqtul maghribi ya baqin fi halil udhri fatusalliha qabla al-isya intaha. Demikian pula ketika seorang wanita suci dari haidnya di akhir malam, maka waktu maghrib ini tetap. Di dalam kondisi dia punya uzur, maka dia mengerjakan sholat maghrib qabla al-isya. ya, dia mengerjakan sholat maghrib sebelum sholat isya. Ini dijamak maksudnya. Ya, dijamak dengan tetap urutan, ya, sesuai dengan urutan sholat yang kita ketahui bersama. Ya, ini tentunya dibangun di atas pendapat yang menguatkan tadi. Ya, diwajibkan mengerjakan sholat duhur dan asar, demikian pula maghrib dan isya bagi kondisi wanita yang suci pada akhir dari waktu-waktu tersebut. Meskipun yang sahih yang kita sebutkan barusan, yakni tidak ada kewajiban kecuali sholat asar dan sholat isya ketika seorang wanita suci dari haidnya di waktu asar ataupun di waktu isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, wa amma idza dakhala 'alaiha waktu salatin thumma hadat aw nafasat qabla an tusalli fa qawlur rajih annahu la yalzamuha qada'a tilka shalah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliha. Adapun apabila ya, wanita tersebut telah memasuki waktu dari waktu salat kemudian haid atau nifas, ya, atau nifas melahirkan atau sudah melakukan pembukaan, ya, proses persalinan, ya, mau melahirkan. Nah, misalkan, ya, waktu duhur sudah haid misalkan, ya, atau proses pembukaan mau melahirkan. Qabla an tusalliya, dalam kondisi dia belum mengerjakan sholat sama sekali. Ya, misalkan waktu duhur panjang, misalkan dari jam 00:30 sampai jam 04:30, ya, sampai jam 03:00, ya, sampai jam 03:00 dia belum mengerjakan sholat duhur, tiba-tiba haid, atau tiba-tiba mau melahirkan. Kata beliau, fal qaulur rajih, pendapat yang kuat dalam hal ini, ya, anahu la yalzamuha qada'atil kasolah. Ya, tidak ada keharusan baginya untuk mengqadha salat, ya, yang dia jumpai awal waktunya yang kemudian dia haid atau mau melahirkan sebelum dia mengerjakan salat tersebut. Nah, ya, ini juga termasuk permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama, ya, apakah wanita tersebut diharuskan untuk mengqadha sholatnya atau tidak dalam kondisi demikian. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa apabila, ya, apabila wanita tersebut dia haid di waktu duhur misalkan, ini contoh kasusnya di akhir waktu duhur yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan, ya, sholat duhur meskipun satu rakaat, ya, tiba-tiba haid, maka apabila dia nanti suci, ya, wajib untuk mengqadha, ya, mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan atau yang belum sempat dia kerjakan sebelum dia haid. Ya, ini yang beliau kuatkan, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan itu nampaknya yang lebih berhati-hati, wallahu alam. Kemudian beliau nukilkan juga pendapat atau penguat dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau fi hadhil mas'alah, tentang masalah ini, wal adhhar fi dalil madhhab Abi Hanifah wa Malik, ya, bahwa yang nampak, ya, pada dalil yang ada dari pendapat madhab Abu Hanifah demikian pula Malik, annaha la yalzamuha syai'un, bahwa kondisi wanita tersebut tidak ada keharusan sedikit pun untuk mengqadha salatnya. Karena al-qada'a innama yajibu bi amrin jadid. Ya, karena mengqadha salat ini tentunya diwajibkan karena perkara yang baru. Wala amra huna yalzamuha bil qada', ya, dan tidak ada satu perintah sedikit pun, ya, dalam hal ini untuk mengqadha salat yang tidak sempat dia kerjakan tersebut. Wali annaha akharat ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufarritah. Ya, karena wanita tersebut ketika menunda mengerjakan salatnya dalam kondisi dia tidak mengabaikan kewajiban sholatnya. Ya. Nah, artinya dia punya uzur, ya. Satu hal yang dibolehkan di dalam syariat. Ketika seorang wanita misalkan, karena memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin, dibolehkan bagi dia untuk menunda sholatnya. Misalkan waktu duhur dia kerjakan jam 2 misalkan, atau setengah 3. Pada asalnya boleh, ya. Pada asalnya boleh, ya. Dan tidak berdosa, karena memang waktu duhur panjang. Waktu duhur panjang. Meskipun yang afdal tentunya dia kerjakan di awal waktunya, di awal waktunya, dan lebih cepat lebih baik. Ya, tentunya dianjurkan ketika seorang mengerjakan ya, sholat itu bersegera. Ya, namun kalaupun ditunda maka ini ya, bukan suatu hal yang ya, terlarang. Ya, ini termasuk kemudahan. Ya, karena waktu sholatnya panjang. Nah, wa amman na'im awin nasi, ya, berbeda halnya dengan seorang yang tidur atau lupa mengerjakan sholat, tidur dari sholatnya. Wa in kana ghaira mufarridin aidan, meskipun ya, orang tersebut ya, bukan orang yang lalai dari sholatnya, fa inna ma yaf'aluhu laisa qada'an, ya, maka apa yang dia kerjakan ya, ketika dia lupa atau tertidur dari sholatnya, ya, bangun ternyata belum sholat duhur, ya, belum sholat duhur dan asar, bangun di waktu asar, tidur sebelum duhur, bablas, enggak ada yang bangunkan, enggak dengar adzan, ya, enggak ada beker, enggak ada ini, enggak ada itu, walhasil bablas. Tidur ya, sebelum duhur, bangunnya itu sampai waktu asar. Ya. Waktu asar. Dia belum mengerjakan sholat duhur dan asar, maka dia harus mengerjakan ya, sholat yang dia tinggalkan. Dan itu bukan qadha namanya. Ya. Bal dhalika waktu sholati fi haqqih hina yastayqidu wa yadkur, intaha. Kalamhu rahimahullah. Bahkan itulah waktu sholat ya, bagi orang tersebut. Ketika dia bangun atau ketika dia ingat dari lupanya. Ya. Artinya ini disamakan dengan kondisi seorang wanita yang tidak sempat mengerjakan sholat duhur, ya, misalkan ya ditunda-tunda ternyata haid. Nah, ini masalahnya, apakah dia harus mengqadha sholatnya itu yang belum dia kerjakan nanti ketika suci, ataukah enggak diqadha? Ya, ini jadi masalah. Ada dua pendapat yang beliau sebutkan tadi. Lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Nah, Syaikh Utsaimin rahimahullah berpendapat ada qadha. Selama wanita tersebut memungkinkan untuk mengerjakan sholat ketika itu. Ya, ketika haid, ya, waktu yang tersisa itu dari waktu sholat yang dia lewati, yang belum dia sempat sholati, itu memungkinkan baginya mengerjakan sholat. Ya, kecuali dia tidak mungkin untuk mengerjakan sholat meskipun satu rakaat. Maka dianggap tidak mendapati waktu tersebut. Ya, dan itu yang zahir. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tapi sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa dipahami terhadap apa yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'la wa alamu bisawab. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.